Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله di dalam beberapa risalah beliau sangat menekankan pentingnya masalah dakwah. Dan tentu saja dakwah yang dimaksud adalah ad-da'watu ilal aham fal aham, yaitu dakwah yang dilakukan dari mulai yang paling penting sampai kepada sesuatu yang penting. Wa ahammuha at-tauhid. Dan di antara masalah dakwah yang harus disampaikan kepada umat yang paling penting adalah terkait dengan permasalahan at-tauhid. Dan ini termasuk dari tanda bahwasannya dakwah tersebut berada di dalam manhaj yang sahih, di dalam menyeru ke jalan Allah Jalla wa'ala, yaitu ketika seorang da'i, seorang yang mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ia mengajak kepada islahul aqidah, mengajak kepada perbaikan akidah. Bil amri bi ikhlasil ibadah lillahi wa nahyi 'anil syirk. Ia memerintahkan dengan keikhlasan beribadah semata-mata kepada Allah dan mencegah dari perbuatan asyirk. Tsummal amr bi iqamatish shalah. Kemudian dai itu pun memerintahkan manusia untuk menegakkan salat. Wa fi'lil wajibat, mengerjakan hal-hal yang wajib. Wa tarkil muharramat, dan ia pun dai tersebut melarang manusia untuk mengerjakan hal-hal yang haram, mendorong manusia untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan al-muharramat yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Inilah dakwah yang diajarkan oleh salafun as-salih dan termasuk diantaranya adalah diajarkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dakwah yang demikian ini sebagaimana digariskan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyerukan, mengajak kepada kaumnya, u'budullaha, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah at-taghut, segenap berhala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhiya ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tiadalah kami mengutus orang-orang sebelum engkau dari kalangan rasul kecuali kami wahyukan kepadanya, sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali saya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, fa'budun, maka sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya aham, perkara yang paling penting didakwahkan, yang diserukan kepada segenap manusia adalah at-tauhid. Demikian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tiadalah aku ciptakan, tidaklah aku telah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepadaku. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yang demikian ini. Dan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam risalah-risalah beliau senantiasa menyerukan kepada dakwah tauhid ini, dakwah yang menanamkan keesaan, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap kaum, dan menanamkan bahwasannya kesyirikan itu bentuk-bentuk penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala haruslah diperangi, dijauhi sejauh-jauhnya. Begitu juga terhadap para pelaku kesyirikan. Maka bila kita mencermati berbagai risalah yang telah beliau tulis, dari mulai kitab tauhid atau hal-hal yang sifatnya qawaid, kaidah-kaidah, di sana akan sangat kental sekali bahwasannya beliau mementingkan dakwah ini adalah dalam perkara tauhid, perkara memerangi kesyirikan. Demikian juga kalau kita perhatikan risalah-risalah beliau menunjukkan bahwasannya terhadap perkara-perkara kebid'ahan, hal-hal yang baru dalam urusan agama ini, beliau senantiasa untuk memperingatkan manusia agar tidak terjatuh kepada kebid'ahan tersebut. Dan mengajak manusia untuk senantiasa menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini merupakan dakwah beliau rahimahullah. Maka manakala kita dapati apa yang diserukan oleh beliau untuk berdakwah dan merupakan tarekoh yang dilakukan oleh beliau, yaitu kepada segenap manusia untuk berilmu, beramal, berdakwah, dan bersabar. Prinsip-prinsip itulah yang kita dapati dari salah satu risalah beliau, yaitu Salatatul Usul, prinsip-prinsip dasar yang apabila kita dapatkan penjelasan-penjelasan dari para ulama, justru prinsip-prinsip itu merupakan fondasi yang sangat berarti dan sangat baik sekali diterapkan ketika kita melangsungkan dakwah. Beliau mengingatkan kepada kita, kepada kaum muslimin yang telah aqil balig terhadap kewajibannya untuk berilmu. Artinya untuk membekali dirinya dengan syariat yang telah diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya. Kemudian beliau pun menekankan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Tidak semata-mata dipelajari, tidak semata-mata kemudian difahami, tidak semata-mata kemudian dihafalkan. Tetapi beliau mendorong kepada segenap manusia untuk mengamalkan ilmu yang telah diperolehnya tersebut. Dan beliau pun mendorong pula untuk kemudian mendakwahkan, menyebarkan ilmu tersebut. Tentunya ketika ia berupaya mendapatkan ilmu, berupaya mengamalkan ilmu, berupaya untuk menyebarkan ilmu, berdakwah, satu hal yang patut untuk diperhatikan adalah sikap ikhlas, sikap yang lurus ketika memancangkan niat di dalam dakwah tersebut. Karena sesungguhnya keberhasilan dakwah pada seorang da'i tidak lepas dari sebab keikhlasan dia di dalam berdakwah. Dan tidak lepas dari sebab ia senantiasa berada di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-ikhlas wal mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah dua tiang pokok yang harus benar-benar diwujudkan pada diri seorang da'i. Karena sesungguhnya salah satu di antara keduanya tidak ada, maka akan hancur amalan-amalan yang ia bangun. Kedua-duanya, ikhlas dan kemudian juga mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah merupakan sesuatu yang harus ada pada diri seorang yang berkecimpung di dalam dakwah itu sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna anzalna ilaikal kitab bilhaq fa'budillaha mukhlisallahuddin. anna lillahi ad-dinul khalis. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Al-Kitab secara hak. Fa'budillaha mukhlishal lahuddin. Maka sembahlah Allah saja dengan mengikhlaskan baginya agama. Ala lillahi ad-dinul khalis. Ketahuilah hanya bagi Allah lah agama yang murni tersebut. Demikian juga firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang lain yang memerintahkan untuk senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Dan janganlah seseorang menyekutukan di dalam peribadahan kepada Rabbnya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan dengan sesuatu dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya ia beribadah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memancangkan keikhlasan, untuk senantiasa meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun mengingatkan kepada kita, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dari niat-niat yang ada pada diri seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidaklah melihat kepada bentuk fisik kalian dan tidak pula kepada bentuk rupa kalian, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Artinya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada sampai sejauh mana keikhlasan yang ada pada diri seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya keikhlasan amal-amal yang dilakukan oleh seorang hamba itu menjadi salah satu sebab keberhasilan dakwah yang ia tegakkan. Maka apabila adamul ikhlas lillahi fi da'wati ilaih, sesungguhnya ketiadaan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam berdakwah, menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala, itu hanya akan menimbulkan apa yang disebut dengan bentuk kesyirikan. Sebab lawan daripada ikhlas adalah asyirk. Lawan daripada al-ikhlas adalah asyirk. Seseorang yang tidak memancangkan di dalam dirinya keikhlasan, berarti ia terjatuh kepada kesyirikan. Sekecil apapun bentuk syirik tersebut, taruhlah misalnya syirkul asghar dalam bentuk riya, ingin dilihat oleh manusia, maka amal ini akan menjadikan seseorang terjatuh kepada perbuatan syirik. Ketiadaan keikhlasan berarti mendatangkan kepada perbuatan syirik. Walaupun mungkin kategori riya itu oleh para ulama masuk dalam kategori asyirkul aswar. Yang jelas bahwasannya adamul ikhlas lillahi jalla wa'ala itu akan menimbulkan lawan daripada keikhlasan itu sendiri, yaitu asyirk. Maka Mari kita bersama-sama untuk senantiasa mewaspadai hal-hal yang bisa menyelinap di dalam hati setiap insan yang dihembuskan oleh syaitan, sehingga kemudian seorang hamba terjatuh kepada amalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang sedemikian halus, mungkin orang-orang di sekitarnya pun tidak akan melihat kalau amalan ia sudah gugur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan dia sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yusyrik billahi faqad habita a'maluhu. Barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka gugurlah, hancurlah amalannya. Asyirkul asghar dalam bentuk ar-riya dan bentuk-bentuk ketiadaan keikhlasan dari cabang-cabang kesyirikan merupakan sesuatu yang harus kita waspadai. Karenanya penting sekali untuk menunjukkan an-niyatus salihah, niat yang baik, niat yang kelak kemudian amal tersebut akan bisa mengantarkan pelakunya, menjadikan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terkait dengan perkara ketika seseorang bergerak di dalam ad-da'watu ilaih, yaitu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas bahwasannya atau sesungguhnya dakwah mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala haruslah senantiasa dilandasi oleh keikhlasan dan mutaba'ah li Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga dakwah yang senantiasa didorong atau diajarkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah adalah dakwah bil ilm, bi ilmi wa basirah fid din, yaitu dengan ilmu dan basirah di dalam urusan agama ini. Maka seseorang hendaklah untuk membekali diri setelah keikhlasan, mengikhlaskan bahwasanya amalan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah seorang da'i ayyakuna da'iyah ala basirah wa nuri minal kitabi was sunnah. Hendaklah ia menyerukan, mengajak manusia atas dasar basirah dan cahaya dari Alkitab was sunnah. Maka penting bagi kita untuk senantiasa memperbaharui, senantiasa membekali diri, menambah bekal-bekal keilmuan itu dalam rangka untuk menjadikan dakwah yang kita tunaikan ini senantiasa dilakukan atas dasar keilmuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah oleh kalian. Artinya, hendaklah kalian memiliki ilmu. La ilaha illallah. annahu la ilaha illallah. Sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk membekali diri kita dengan al-ilm. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikr, orang-orang yang mengetahui ilmu, jika kalian tidak mengetahui. Dan banyak ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang mendorong kita untuk membekali diri agar dakwah itu dilandasi oleh al-ilm. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dari kalangan kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ikhwafiddin azakumullah, ketika seseorang berdakwah, maka sudah semestinya ia untuk membekali diri dengan al-ilm. Maka Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menekankan sekali kepada setiap muslim untuk al-ilmu, untuk dia membekali, memiliki ilmu. Kalau kita mengambil apa yang diwasiatkan atau diajarkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam Thalathatul Usul, ilmu tentang apa? Yaitu ma'rifatullah wa ma'rifatud dini wa ma'rifatullah wa ma'rifati wa ma'rifatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatid dini bil adillah. Ilmu yang terkait dengan seseorang sehingga ia mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala. Berilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berilmu tentang Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan ia berilmu tentang Islam dengan dalil-dalilnya. Juga di dalam dakwah diwasiatkan pula oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu ketika seseorang berdakwah mencari ilmu, mengamalkan ilmu, yaitu hendaknya ia memancangkan kesabaran di dalam menunaikan kebaikan-kebaikan tersebut. Al-hilm was-sabr 'alal adza. Ia hendaklah bisa menjadikan sikapnya dilandasi dengan penuh kesabaran ketika menghadapi berbagai tantangan di dalam dakwah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawatu wal-ard u'iddat lil-muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas bumi dan langit. Dan telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarai wadh-dharai wal kadhimina al-ghayd wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa tersebut adalah orang-orang yang dia berinfak di kala lapang maupun di kala dalam keadaan sempit, dan ia menahan diri dari perbuatan amarahnya dan ia memaafkan terhadap manusia, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini terkandung sifat, yaitu sifat-sifat yang sifat-sifat tersebut tidaklah dimiliki kecuali oleh ahlus sabr, orang-orang yang memiliki kesabaran. Dia mau meninfakkan apa yang ia miliki, baik dikala dalam keadaan ia lapang, dalam keadaan senang, ataupun dalam keadaan ia menghadapi kesulitan, dia tetap berinfak, dia tetap memberikan sesuatu yang baik kepada umat. Demikian juga ia menahan untuk tidak terpancing secara emosional, dan ia adalah orang yang mudah untuk memberikan maaf kepada orang lain. Sifat-sifat ini tidaklah akan dimiliki kecuali oleh orang-orang yang memiliki kesabaran. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman, wasta'inu bis sabri was-salah. Dan hendaklah kalian minta tolong dengan melalui amalan sabar dan sholat. Dan sekian banyak firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menghasung kita untuk senantiasa bersabar. Banyak sekali kisah-kisah yang mengungkapkan tentang arti sebuah kesabaran ketika menghadapi ataupun menjalankan dakwah ini. Sebagaimana hadis dari Abi Abdullah Khabbab ibn al-Arq radhiyallahu anhu, di mana ia mengungkapkan, menceritakan, syakawna ila Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Kami, yaitu para sahabat, berkeluh kesah, mengungkapkan curhat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, mencurahkan segenap isi hatinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang tengah bersandar kepada burdah beliau di bawah Ka'bah. Faqulna, kami katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ala tastansiru lana, ala tad'u lana, mengapa engkau tidak memohonkan pertolongan bagi kami, dan mengapa engkau tidak berdoa bagi kami? Faqala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ard fayuj'alu fiha thumma yuqta bil minshari fayudha'u ala ra'sihi fayuj'alu nisfain. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menceritakan kepada para sahabat, dulu orang-orang sebelum kalian ada seorang laki-laki yang ia diambil, kemudian digalikan tanah bagi ia. Tanah itu digali bagi laki-laki tersebut. Kemudian laki-laki tersebut ditanam di dalam lubang galian tersebut. Setelah itu didatangkan gergaji, dan gergaji itu diletakkan di atas kepala laki-laki tersebut. Ya. Kemudian terbelahlah, menjadi terbelahlah kepala, ya, terbelah menjadi dua kepala laki-laki tersebut. Wayumsyatu biamsyatil hadid maduna lahmihi wa'admihi, sehingga kemudian besi itu disisirkan ke kepala orang tersebut sehingga kulit dan tulangnya terbelah. Ma yasudduhu dzalika an dinih, yang demikian itu tidak lantas kemudian menghalangi ia untuk tetap berpegang teguh kepada agamanya. Wallahi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, layutimmanallahu hadzal amr hatta yasira ar-raqib min Sana'a ila Hadras wa dhi'ba ala walakinnakum tasta'jilun. Demi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan urusan agama ini hingga orang yang berjalan dari Sana'a ke Hadramaut bisa berjalan dalam keadaan tidak merasa takut karena rasa amannya, kecuali hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan serigala yang akan memakan kambing gembalaannya. Akan tetapi kalian adalah orang-orang yang tergesa-gesa. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Demikianlah apa yang telah diungkapkan dari perjalanan sirah Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasannya kesabaran itu sangat penting bagi orang-orang yang menjalankan dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan melalui kisah sebagaimana tadi dituturkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita akan dapati pelajaran yang sangat penting, bahwasannya umat-umat sebelum kita telah ada berbagai rintangan, berbagai halangan, bahkan penyiksaan yang sifatnya fisik sekalipun. Dan demikianlah bagaimana pentingnya seseorang untuk senantiasa menghadapi berbagai rintangan tersebut dengan penuh kesabaran. As-sabru 'alal adzafih. Demikian yang diwasiatkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah kepada segenap kaum muslimin di dalam upaya untuk mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Berbagai rintangan, berbagai kendala bisa berasal dari teman seiring. Berbagai rintangan, kendala bisa datang dari orang-orang terdekat kita, istri, anak kita, atau yang lainnya. Bisa pula rintangan, halangan di dalam dakwah tersebut datang dari kaum muslimin yang belum mengerti tentang hakikat dakwah itu sendiri, atau dari kalangan kaum muslimin yang masih dalam keadaan belum memahami Islam secara baik dan benar. Dan yang jelas, tantangan dan rintangan dakwah itu adalah dari kalangan Hizbiyun, dari kalangan Ahlul Bid'ah, dari Yahudi, Nasara, dan orang-orang yang memusuhi dakwah ini, maka setiap langkah dakwah kita pasti ada ujian, ujian demi ujian. Sehingga manakala kita memahami tentang tabiat dakwah yang demikian, maka kita harus menyiapkan diri bahwasannya ketika kita ingin mendakwahi, ingin mengajak orang lain ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, pasti tidak dengan begitu saja kemudahan itu ada. Bifadlillah, karena karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari keutamaan yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala pula, sehingga kita bisa mengajak teman kita, sehingga kita bisa mengajak orang-orang di sekitar kita untuk bisa mengamalkan, untuk bisa berilmu, mengamalkan ilmu tersebut dan menyebarkan ilmu yang ia dapatkan. Maka sungguh merupakan satu kebahagiaan bagi kita manakala kita bisa di dalam dakwah ini mengajak orang-orang yang ada di sekitar kita untuk bisa menjalani syariat yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidaklah kita mengharapkan sesuatu pun ketika kita mengajak orang-orang agar berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak menginginkan kepentingan-kepentingan yang sifatnya duniawiyah, tetapi kita ikhlas semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengharapkan pahala ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang ketika ujian keikhlasan itu mesti ada, entah diuji dengan dalam bentuk finansial, kekurangan harta, dalam bentuk mungkin kekurangan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kita seharian. Senantiasa ada ujian-ujian itu. Dan disitulah pentingnya kita untuk senantiasa bersabar. Sabar adalah merupakan amal yang sifatnya ada di dalam hati. Maka penting bagi kita amalan ini untuk senantiasa terus-menerus kita pupuk, sehingga kesabaran itu semakin tebal dan semakin menebal. Karena sesungguhnya perjalanan dakwah ke depan, manakala tidak disertai dengan kesabaran, banyak sudah kita menyaksikan orang-orang yang kemudian patah arang, orang-orang yang kemudian ia jatuh tersungkur dan meninggalkan medan dakwah ini. Wa'iyadzu billah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita memohon istiqamah. Kita memohon agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sikap istiqamah kepada kita. Sikap untuk senantiasa tebalnya kesabaran yang ada pada diri kita, sehingga berbagai halangan, berbagai rintangan itu bisa kita lalui dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwafiddin azakumullah. Kalau kita melihat bagaimana para ar-rasul, mereka adalah orang-orang yang telah memberikan keteladanan tentang kesabaran tersebut. Bagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam diuji oleh kaumnya, bahkan diuji dari orang-orang yang terdekat, diuji dari anaknya. Bagaimana kita melihat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, diuji dari ayahnya, diuji untuk kemudian menyembelih putranya yang tercinta, Ismail alaihi salatu wassalam. Dan demikian pula diuji dalam konteks yang lebih luas, ia harus berhadapan dengan Namrud, sang penguasa, yang ia dakwahi untuk senantiasa mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demikian banyak para Rasul Allah subhanahu wa ta'ala yang kemudian datang ujian demi ujian. Mereka adalah orang-orang yang patut untuk menjadi figur bagi kita, patut menjadi contoh bagi kita di dalam menunaikan kesabaran di dalam dakwah ini. Demikian juga Ar-Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah orang yang sangat memberikan contoh terbaik ketika ia berdakwah, ketika ia mengajak orang-orang kafir Quraisy agar mendapatkan ataupun mengikuti apa yang dikabarkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana beliau diperlakukan semena-mena, baik dari kaumnya sendiri, yaitu orang-orang Quraisy, atau ketika beliau berdakwah ke negeri Taif, bagaimana perlakuan masyarakat Taif terhadap dirinya, masyarakat yang jahil, yang tidak memahami bahwasannya Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam betapa sayang kepada mereka, ingin menyelamatkan mereka, ingin mengangkat kejahilan yang ada pada diri mereka. Namun niat baik tersebut, keinginan tersebut justru dibalas dengan sesuatu yang tidak baik. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta sahabat yang mendampinginya kemudian dilempari batu, kemudian dianiaya, dicemooh, diejek, dicaci maki, dan berbagai bentuk kekerasan fisik lainnya. Ini semua adalah merupakan ujian, contoh bagi kita bahwasannya Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sedemikian hebat dan dahsyat ujiannya. Maka dari kisah-kisah yang demikian, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwasannya di dalam dakwah ini memang ada tabiat yang harus kita benar-benar mengetahuinya secara mendalam. Artinya bahwasannya ketika tabiat itu menjadikan sesuatu yang mungkin bagi kita kurang nyaman, menjadikan kita sakit, atau menjadi sesuatu yang menjadikan hati kita terluka, itu adalah sesuatu yang harus kita sikapi dengan penuh kesabaran. As-sabru 'alal adzafi, bersabar atas menghadapi rintangan, atas menghadapi berbagai macam kendala, sesuatu yang akan menyakiti kita. Oleh karenanya penting sekali ketika kita berdakwah kemudian kita mengingat apa yang telah dipesankan, dinasehatkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan oleh beliau rahimahullah sungguh sangat besar pengaruhnya kepada aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Manakala kita bisa mencermati, manakala kita bisa menyelami, memahami dengan sebaik-baiknya, kemudian mengamalkannya, maka yang demikian ini akan menjadi bekal yang sangat luar biasa, bekal yang sangat positif bagi kita untuk kemudian bisa memperkuat keadaan diri kita. Ikhwafiddin a'azakumullah, inilah satu bentuk poin, satu bentuk poin-poin yang diajarkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan semua itu telah beliau amalkan. Beliau senantiasa dizalimi, kedustaan-kedustaan diarahkan kepada beliau, tetapi beliau rahimahullah tetap memancangkan kesabaran, keikhlasan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amal itu ditujukan, ia bersabar, ia dakwahi manusia dengan ilmu. Segala sesuatu yang menyakitkan dibalas dengan kebaikan-kebaikan. Maka pelajaran yang akan bisa kita dapatkan bahwasannya hanya orang-orang yang bersabar di dalam dakwah ini yang kelak akan menuai hasil yang terbaik. Mudah-mudahan apa yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini bisa dipahami dengan sebaik-baiknya, dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepada kita, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan mudah-mudahan apa yang kita pahami dengan makna kesabaran ini di dalam dakwah bisa menjadi bekal bagi kita. Sesungguhnya kita hidup tidak akan lepas dari segenap ujian. Bagaimana kita berupaya menghadapi ujian ini dengan sebaik-baiknya? Tentunya kita selain berupaya untuk menepis segala macam ujian ini sehingga kita lulus, juga kita senantiasa hendaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian itu kadang kita tidak bisa memprediksinya, sehingga kemudian kita bisa menjadi oleng, dan dalam keadaan yang demikian kesabaran dan berdoa, sebanyak-banyaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekokohan di dalam menjalankan dakwah ini, sikap istiqomah di dalam menjalankan dakwah ini, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala bisa menolong kita. Inilah pentingnya as-sabr. Ahamiyatus sabr fi hayati da'iyah. Pentingnya kesabaran di dalam kehidupan orang-orang yang ia berkecimpung di dalam dakwah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.